بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وما بعد. نعم، malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab tauhid. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. باب ما جاء أي من الأدلة. باب tentang dalil-dalil yang datang. أن سبب كفر بني آدم, bahwa sebab kafirnya Bani Adam, sebab kufurnya manusia, wa tarkihim dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, huwa adalah al-ghuluwu fi sholihin, sikap gulu. Gulu yakni mujawazatul had, mujawazatul had, sikap melampaui batas, sikap ekstrim. Fisalihin, terhadap orang-orang saleh. Naam. Cocokkan bab ini dengan kitab tauhid. Yani musannif rahimahullah ingin menjelaskan di dalam bab ini sebab para penyembah kuburan melakukan kesyirikan yang menafikan tauhid. Agar kita berhati-hati dan meninggalkan perkara itu, yaitu sikap ekstrim terhadap orang-orang soleh. Nah, sikap melampaui batas, sikap gulu kepada orang-orang soleh. Ada beberapa dalil dalam bab ini yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah, satu ayat, kemudian tiga hadis. Nah, dalil yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 171. Wa qala Allahu azza wa jalla: ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap gulu. Yakni jangan kalian melampaui batas ma haddadallahu lakum, yang Allah bataskan untuk kalian. Naam. Ahlu kitab tidak menjalankan, nah, atau tidak meninggalkan larangan ini. Orang-orang Yahudi gulu terhadap Uzair, sementara orang-orang Nasara gulu terhadap Al-Masih Ibnu Maryam. La taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap gulu yakni melampaui batasan-batasan yang Allah bataskan untuk kalian. Fi dinikum, di dalam urusan agama kalian. Kecocokan ayat ini dengan bab, bahwa di dalamnya ada larangan dari sikap gulu secara mutlak. La taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap gulu dalam urusan agama kalian mutlak secara umum. Fa yashmulul ghuluwa fi shalihin, mencakup sikap gulu terhadap orang-orang saleh. Mencakup larangan dari sikap gulu kepada orang-orang saleh. Nah, dan khitab ini walaupun secara khusus ya kepada ahli kitab, akan tetapi maknanya umum, mencakup seluruh umat. Walaupun pembicaraan ini, seruan ini ditujukan kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, fa innahu am. Walaupun ditujukan secara khusus kepada ahli kitab, akan tetapi maknanya umum, mencakup seluruh umat, sebagai bentuk peringatan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan, yakni ahli kitab, terhadap para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka, nah, agar dijauhi. Nah, jadi la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap gulu, ini umum ya, mencakup seluruh umat, tahdzir terhadap seluruh umat, walaupun khitabnya ditujukan kepada ahli kitab. Baik. Dalil yang kedua, qala fi sahih, yakni dalam sahih Al-Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, wa la tadarunna waddan, dan jangan pula kalian meninggalkan wad, wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa nasra, jangan pula suwa', jangan pula yaguth, ya'uq dan nasr, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, yakni la tatruku ibadatahum, jangan kalian meninggalkan beribadah kepada mereka. Wala tazarunna waddan, dan secara khusus jangan kalian meninggalkan beribadah kepada Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Nah, ada lima tokoh, lima nama tokoh yang disebutkan dalam ayat ini, orang-orang soleh. Kata Ibnu Abbas, qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh, ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang saleh itu telah meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan mewahyukan, yakni membisikkan ya kepada kaum mereka, kepada pengikut-pengikut orang-orang saleh itu, anin subu ila majalisihim. Nah, di kasrah atau di dhammah, dalam nuskhah yang lain di kasrah. Buatlah di majelis-majelis mereka allati kanu yajlisuna fiha. Allati kanu yajlisuna fiha yakni majelis-majelis yang dahulu mereka duduk di situ, ansoban yakni asnaman, patung-patung mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Jadi lima patung. Patung yang pertama namanya Wad. Patung yang kedua namanya Suwa. Yang ketiga namanya Yaguth. Yang keempat namanya Ya'uq. Dan yang kelima namanya Nasr. Nah, fafa'alu, lantas mereka melakukannya, melakukan bisikan setan tadi. Walam tu'bad, dan belum disembah patung-patung itu. Nah, hatta idza halaka ulaika, hingga apabila telah binasa, yakni telah meninggal, ulaika isim isyarah kembali kepada generasi pertama yang membuat patung-patung itu. Hingga apabila telah meninggal generasi pertama yang masih berilmu, mereka semua telah meninggal, wanusian ilmu, dan ilmu telah dilupakan. Nah, ya ini pengetahuan ya tentang tauhid dan syirik telah hilang. Ubidat, patung-patung itu pun disembah setelah itu. Nah, kenapa bisa disembah? Karena generasi berikutnya yang jahil tentang ilmu tauhid, tentang bahaya kesyirikan, tidak tahu menahu sejarah kenapa patung itu dibuat di situ. Nah, generasi pertama membuat patung itu dengan maksud yang baik, yaitu agar supaya bisa membuat mereka nasyab, bersemangat beribadah dan melakukan amal-amal soleh ketika melihat patung-patung itu, sehingga akan teringat keadaan kesolehan orang-orang soleh itu. Wad wa suwa wa yaguth wa ya'uq wa nasr. Hanya dengan melihat patung-patung itu akan teringat, ya, akan terkenang kembali amal-amal soleh yang dahulu mereka lakukan, sehingga itu membuat mereka juga semangat beribadah dan beramal soleh. Itu tujuannya, itu maksudnya, maksud yang baik. Nah, tetapi maksud yang baik saja tidak cukup, ya. Walaupun maksudnya baik, kalau caranya salah, tetap tidak dibenarkan dan akan berakibat fatal di kemudian hari. Buktinya ketika mereka generasi pertama itu telah meninggal semua dan ilmu telah dilupakan, berhala-berhala itu disembah. Karena setan datang kepada generasi-generasi berikutnya mengatakan, membisikkan kepada mereka bahwa patung-patung itu dahulu disembah oleh nenek moyang kalian, dengan itulah mereka mendapatkan hujan dari langit, maka sembahlah juga. Akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Munasabatul athar lil bab, kecocokan athar ini, athar Ibnu Abbas dengan bab, annahu yadulu ala annal ghuluwa fi sholihin sababun ibadatihim. Athar ini menunjukkan bahwa sikap ghulu terhadap orang-orang soleh, bahwa sikap gulu terhadap orang-orang soleh merupakan sebab, merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada peribadatan kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada peribadatan terhadap mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang ketiga. Baik, atau sebelum itu kita baca dulu keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Waqala Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Qayyim namanya adalah Muhammad Ibnu Abi Bakr. Ibnu Al-Qayyim nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Abi Bakr Ibni Ayyub Ad-Dimashqi, berasal dari daerah Damaskus. Di mana Damaskus? Damaskus adalah ibu kota negara Suriah. Nah, beliau merupakan, ya, Ibnu Qayyim merupakan salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meninggal tahun 751 Hijriah rahimahullah. Qala Ibnu Al-Qayyim, qala ghairu wahidin min as-salaf, berkata lebih dari satu orang dari kalangan salaf, lamma matu akahu ala kuburihim, ketika orang-orang soleh itu, waw domir waw pada matu kembali kepada orang-orang soleh, ketika mereka orang-orang soleh itu telah meninggal, akahu ala kuburihim, maka mereka kaumnya berdiam diri, beriktikaf di kuburan mereka. Ini bentuk gulu, ya. Salah satu bentuk gulu terhadap orang-orang soleh adalah iktikaf, berdiam diri di kuburan mereka. Akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka menggambar, ya, membentuk tamathil, gambar-gambar mereka, bentuk-bentuk mereka. Tsumma tala 'alaihimul 'amadu, kemudian berlalu atas mereka al-amad, waktu yang panjang. Tidak langsung disembah patung itu, tapi berlalu atas mereka waktu yang panjang. Fa'abaduhum, lantas mereka menyembah mereka, menyembah patung-patung itu. Nah, dalil berikutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi, ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi dari suku Quraisy al-Adawi, Amirul Mukminin, afdhalus sahaba ba'da as-Siddiq. Beliau meninggal mati syahid pada bulan Dzulhijjah tahun ke-26, tahun ke-23 Hijriah. Meninggal bulan Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, belum minta Al-itra yakni mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fihi. Berlebihan di dalam memuji dan menyanjung, dan dusta di dalam memuji dan menyanjung. Sudah berlebihan, dusta lagi. Tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah dilebih-lebihkan, dusta isinya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jangan kalian berlebihan di dalam memujiku. Nah. Ya. Di antara bentuk berlebihan dalam memuji Nabi, apa yang sering dibaca oleh ahlul bidah di dalam acara-acara barzanji mereka, ya, yang sangat masyhur di daerah kita ini. Setiap ada acara mesti ada barzanji. Kalau dikatakan kepada mereka barzanji itu bid'ah, mereka akan mengatakan ini kan pujian kepada Nabi. Pujian-pujian yang berlebihan di dalamnya. Tidak sedikit yang berisi dusta. Jadi qasidah-qasidah, syair-syair yang mereka baca itu pujian kepada Nabi, tapi pujiannya melampaui batas, berlebihan. Itulah makna al-itra. Sementara Nabi telah melarang dalam hadis ini. La tutruni kama turatin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasara berlebihan di dalam memuji ibnu Maryam, putranya Maryam, yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Nah, mereka gulu terhadap Nabi Isa sampai kepada mengangkat beliau sebagai ilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Innama ana abdun, hanyalah saja aku adalah hanya seorang hamba. Aku hanyalah seorang abdun. Faqulu, maka ucapkanlah, ya, ketika menyebut Ar-Rasul, Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang dari sikap gulu, sikap berlebihan, fi haqqihi, berlebihan di dalam menunaikan haknya. Bi'ita'ihi syai'an min khasa'isir rububiyah, yaitu dengan memberikan kepada Nabi sesuatu dari hak rububiyah, hak ketuhanan. Nah, ini menunjukkan haramnya sikap gulu, dan bahwa sikap gulu akan mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana sikap gulu itu telah mengantarkan kaum Nasara menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik, dalil berikutnya, dalil yang terakhir, qala Rasul, taib, atau yang kedua sebelum terakhir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih dari hadis Umar radhiyallahu anhu. Naam. Tapi pada catatan kaki Di situ disebutkan hadisnya Ibnu Abbas ya. Perhatikan nomor 2 pada catatan kaki. Berarti ucapan lafaz qala, kata qala itu tidak merujuk kepada Umar ya. Nah. Antum tulis di situ pada nuskhah yang lain tidak ada kata qala. Seperti yang anda pegang ini sekarang, tidak ada kata qala. Langsung qala Rasulullah. Karena orang yang membacanya menyangka itu adalah ucapan Umar juga. Ternyata bukan, itu hadisnya Ibnu Abbas. Sebagaimana pada catatan kaki riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan iyyakum wal guluwah. Iyyakum wal guluwah. Iyyakum ini kalimat tahdzir, kata yang digunakan untuk tahdzir, peringatan. Artinya jauhilah oleh kalian sikap gulu. Wal guluwa, perhatikan kata al gulu mansub di fathah ya, yang sudah belajar nahwu. Kenapa dia dinasob? Mansubun ala tahdzir di fi'lin muqaddarin. Ihdar iyyaka atau ihdar iyyakum wal guluwa. Ihdar iyyakum wal guluwa, itu takdirun kalam. Jadi ada fi'il amr yang muqaddar. Ihdar iyyakum wal guluwa. Maknanya jauhilah oleh kalian sikap gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw. Karena sesungguhnya saja orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh sikap gulu. Orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap gulu. Nabi memperingatkan umat ya. Khitab ini ditujukan kepada para sahabat dan umat mengikut masuk di dalamnya. Nah, agar menjauhi sifat gulu, melampaui batas. Cocokkan hadis ini dengan bab bahwa di dalamnya ada larangan dari sikap gulu secara mutlak. Dan penjelasan bahwa gulu merupakan sebab kebinasaan fid dunya wal akhirah. Sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Sehingga masuk pula di dalamnya larangan dari sikap gulu terhadap orang-orang soleh. Mimbabi aula. Karena itu merupakan sebab terjadinya kesyirikan. Nah, karena itu merupakan sebab terjadinya kesyirikan. Dalil yang terakhir, qala wali muslimin, hadis dalam Sahih Muslim, an ibn Mas'ud, dari sahabat ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan, telah binasa orang-orang yang melampaui batas. Telah binasa orang-orang yang melampaui batas. Telah binasa orang-orang yang melampaui batas. Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali. Al-Mutanatti'un, Al-Muta'ammiqun, orang-orang yang melampaui batas, berlebihan dalam melakukan sesuatu, baik itu berupa ucapan, ya, seperti yang kita contohkan tadi, berlebihan dalam memuji Nabi, seperti dalam Qasidah Al-Barzanji yang dibaca oleh tukang Barzanji. Setiap ada acara pokoknya Barzanji wajib. Acara kelahiran Barzanji, acara kematian Barzanji. Mulai dari mati, mulai dari lahir sampai mati Barzanji semua. Halakal mutanatti'u, binasalah orang-orang yang berlebihan dalam hal memuji, fil kalam wa ibadatin wa ghairiha. Demikian pula dalam hal ibadah, berlebihan melampaui batas ketika beribadah dan selainnya. Nah, nasabatul hadis lil bab, cocokkan hadis dengan bab, bahwa tanattu, sikap berlebihan, termasuk gulu yang terlarang. Dan masuk pula dalam hal itu berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Karena ini pembahasan kita kan, sikap gulu terhadap orang-orang saleh merupakan sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama. Masuk pula dalam hal itu berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, alhamdulillah kita telah selesai membaca dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Tersisa masail dan kalam Imam Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah fi masail, dalam bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, al-ula anna man fahima hadzal bab, bahwa siapa saja yang memahami bab ini, wa babaini ba'dahu, dan dua bab setelahnya yaitu bab at-taqlid fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kayfa idza abada, bentuk keras, ya, sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi orang yang saleh, beribadahnya kepada Allah tapi di sisi kuburan orang saleh, ada sikap keras untuknya di dalam syariat. Fa kaifa idza abada, bagaimana lainnya apabila dia beribadah kepada orang saleh itu. Nah, beribadah kepada Allah saja di sisi kuburan orang saleh disikapi dengan keras. Apalagi kalau dia beribadah kepada orang saleh itu. Dan bab berikutnya, wana al-ghulu fi quburi salih ij'aluha uthanan tubat. Sikap gulu terhadap orang saleh akan menjadikannya sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Nah, barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, tabayyana lahu ghurbatul Islam, akan menjadi jelas asingnya Islam itu, disebabkan karena kebanyakan orang menjadikan sikap gulu terhadap orang soleh termasuk amalan yang paling utama. Dan mereka mengingkari larangan dari sikap itu. Nah, ini yang terjadi barakallahu fikum. Aktsarul khalq, kebanyakan orang menjadikan sikap gulu kepada orang-orang saleh termasuk amalan yang paling utama. Maka dengan ini menjadi jelas asingnya Islam itu. Wa ra'a anna min qudratillah, dan dia akan melihat bahwa termasuk di antara qudratullah wa taqlibihi lil qulub, dan dia akan melihat kudrah Allah di dalam membolak-balikan hati, al-ajab, sesuatu yang menakjubkan. Nah, yakni ketika mereka berpaling dari syariat Allah dan tidak beriman dengannya, maka Allah membolak-balikan hati mereka. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ketika berpaling dari kebenaran, maka akan diuji dengan kebatilan. Kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Nah, dan kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka belum beriman sebelumnya. Nah, baik, kama lam yu'minu bi awal mar, seperti ketika mereka belum beriman sebelumnya. Asalnya yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadatsa fil ardh, mengetahui kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu sebabnya adalah ketika mereka bersikap gulu kepada orang-orang soleh, terjadilah kesyirikan pertama kali. Annahu bisyubhati salihin, itu disebabkan karena syubhat, yakni sikap gulu terhadap orang-orang soleh. Syubhatu salihin di sini apa? Syubhatu salihin yakni ingin mencontoh kesolehan, ya, ibadah orang-orang soleh itu dengan cara membuat patung-patung mereka. Nah, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, dengan melihat patung itu mereka akan teringat dengan ibadah dan amal soleh orang-orang soleh itu, sehingga juga akan menggerakkan hati mereka dan mereka bersemangat dengan itu. Asalisa, yang ketiga, awwalu syai'in ghayyara bihi dinal anbiya. Nah, sesuatu yang pertama kali mengubah agamanya para nabi. Agamanya para nabi adalah agama tauhid. Yang mengubahnya pertama kali adalah sikap gulu kepada orang-orang soleh. Wa ma sababu dzalika, dan apa sebab itu? Apa sebabnya? Yaitu sikap gulu. Ma ma'rifati annallaha arsalahum, disertai dengan pengenalan bahwa Allah mengutus mereka para nabi untuk memperingatkan dari kesyirikan yang telah terjadi itu. Rabi'ah, kandungan yang keempat, qabulul bida'i ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Qabulul bida'ah, diterimanya bid'ah. Padahal asy-syara'i', syariat dan fitrah menolaknya. Yakni ketika syaitan membisikkan kepada mereka akan hal itu, yaitu agar mereka membuat patung-patung orang-orang soleh itu, qabiluhu, mereka menerima, ya, bisikan itu. Kalau seandainya mereka kembali kepada syariat dan kembali kepada fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha, tentu tidak akan terjadi hal itu. Karena syariat dan fitrah terduha, menolaknya. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk menuruti bisikan-bisikan setan dan menganggap itu sebagai sesuatu yang baik. Istahsanu maqaluhu, mereka menganggap baik bisikan-bisikan setan itu. Fahasala mahasal, terjadilah apa yang terjadi. Al-khamis ayat kelima, anna sababa dhalika kulluhu masjul haqqi bil batili. Bahwa sebab itu semuanya adalah mencampurkan antara al-haq dengan kebatilan. Fal awwalu mahabbatu salihin. Fal awwal yani alladhi huwa al-haq. Mencampurkan al-haq yakni mahabbatu salihin. Mencintai orang-orang saleh ini hak. Ya, ini diperintahkan, ini disyariatkan. Wajib bagi kita mencintai orang-orang saleh. Karena itu termasuk diantara konsekuensi al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Itu hak. Naam. Wasani, apa yang kedua? Alladhi huwal batil, yang merupakan kebatilan. Ma fa'alahu al-awwalun, apa yang dilakukan oleh generasi pertama berupa membuat patung-patung orang-orang soleh itu di majelis-majelis mereka. Nah, dan apa yang mereka lakukan ini motivatornya adalah mahabbah, kecintaan kepada orang-orang saleh. Sehingga amalan ini murakkab, ya, terbentuk minal haqqi wal batil, terbentuk dari mencampurkan antara al-haq yaitu mahabbatus salihin dengan kebatilan yaitu membuat patung-patung mereka. Nah, dan inilah yang menjadi sebab orang-orang yang datang setelahnya, manata ba'dahum, ya, beribadah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang-orang yang datang setelahnya menyangka bahwa patung-patung itu dibuat agar disembah oleh generasi yang pertama. Kalau seandainya generasi yang pertama itu memahami bahwa al-mahabbatu tahsulu biduni taswirin, kecintaan itu akan didapat. Mencintai orang soleh itu tidak harus dengan membuat gambar-gambar dan patung-patung mereka. Tentu kesyirikan itu tidak akan terjadi. Nah, kan tetapi iltabasa alaihimul amr, ya, menjadi rancu atas mereka urusan itu. Baik. Nah, oleh karena itu seperti yang kita sebutkan tadi, ya, niat yang baik saja tidak cukup. Niatnya kan mahabbatus solihin, niatnya cinta kepada orang-orang soleh, ingin menjadikan mereka sebagai kudwah dengan membuat patung-patung itu. Tapi caranya salah. At-taswir muharram. Membuat gambar dan patung tidak ditoleransi. Tidak diperbolehkan. Walaupun niatnya bagus. Niatnya ingin menjadikan mereka sebagai kudwah. Tidak boleh. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di sini apa? Anna sababa dhalika kullihi masjul haqqi bil batil. Bahwa sebab itu semuanya, sebab kenapa bisa terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, karena masjul haqqi bil batil, mencampurkan antara al-haq berupa mahabbatus salihin dan al-batil yaitu membuat gambar-gambar dan patung-patung orang-orang salih itu. Nah, sadisah, kandungan yang keenam, tafsirul ayati allati fi surati Nuh. Tafsir ayat dalam surat Nuh yaitu waqalu la tadarunna alihatakum. Sudah kita sebutkan tadi apa maknanya? Dan mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan alihah kalian, tuhan-tuhan kalian, yakni jangan meninggalkan beribadah kepada mereka. wala tadarunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan, yakni secara khusus jangan tinggalkan beribadah dari lima patung-patung ini, Wat, Uswa, Yaghuts, Ya'uq, wa Nasr. Nah, as-sabi'ah yang ketujuh, kandungan yang ketujuh, jibillatul adamiyyi fi kauni haqqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazid. Jibillah, tabiat manusia, jibillatul adam, yakni tabiat manusia, fi kauni haqqi yanqusu fi qalbihi, berupa al-haq itu yang kusu, berkurang di dalam hatinya. Wal batilu yazid, dan kebatilan itu bertambah di dalam hatinya. Ya, ini orang-orang soleh ini, ya, menjadi berkurang al-haq di dalam hati-hati mereka. Nah, dan mereka tidak mencukupkan dengan cinta kepada orang-orang soleh dan menjadikan mereka sebagai kedua saja, bahkan menambah ya atasnya dengan kebatilan, yaitu dengan cara membuat patung-patung mereka. Nah, ini maknanya. Dan juga dengan cara iktikaf dan berdiam diri di kuburan orang-orang saleh itu. Dan ini termasuk tabiat manusia, ya. Ya. Al-haqqu yanqusu fil qalb, kebenaran itu, al-haq itu berkurang di dalam hatinya dan kebatilan itu bertambah. Nah, dan itulah sifat dasar manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sifat dasar manusia itu zalim, jauh dari sikap adil, dan jahul, sifat mubalaghah dari jahal, bermakna sangat-sangat jahil. Asamina yang ke-8, fihi syahidun lima naqala au lima nuqila anis salaf. Dalam bab ini ada syahid, ya, menguat terhadap apa yang dinukil dari kaum salaf, annal bid'ata sababul kufri, bahwa bid'ah itu merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya, ini digarisbawahi kata al-bid'ah sababul kufri, bid'ah adalah sebab kekufuran. Ini ucapan salaf. Dalam bab ini ada syahid, penguat, ya, nukilan itu. Nah, ya, ini bahwa kekufuran yang terjadi di muka bumi pertama kali disebabkan karena apa yang dimunculkan oleh orang-orang ini. Bid'ah yang dimunculkan apa? Taswir suwarihim, dengan membuat gambar-gambar dan patung-patung mereka yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Baik. Jadi bid'ah ini mengantarkan kepada kekufuran berupa kesyirikan. Walau ba'dahi. Ya, walaupun itu terjadi sekian waktu lamanya setelah bid'ah itu, tidak harus di waktu itu. Karena kekufuran ini, kesyirikan ini terjadi kapan? Setelah generasi pertama semua sudah meninggal, datang generasi yang jahil setelah. Ala kulli hal, apa yang dimunculkan, apa yang dibuat oleh generasi pertama berupa bid'ah at-taswir, bid'ah gambar dan patung, belum pernah dibuat sebelumnya, ya, untuk mengenang jasa para pahlawan. Kalau orang sekarang mengenang jasa para pahlawan, dibuat monumennya, dibuat patung-patungnya, ya, sama monumen-monumen. Nah, Iya. Jangankan pahlawan, orang yang bukan pahlawan saja dibuat patungnya untuk dikenang jasanya. Padahal orangnya belum mati, masih hidup. Ya kan? Jadi dalam bab ini ada syahid ya, penguat tentang apa yang dinukil dari salaf bahwa bid'ah itu bisa menyebabkan kekufuran. Nah, wa naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Apa yang tersisa insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan selanjutnya bismillah subhanahu wa taala. Fatafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma.